أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا وهدانا إلى الإيمان والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada pada pagi yang mulia ini. Pada hari yang cerah ini kembali kita dapat bertemu melalui udara dalam rangka pengkajian terhadap tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zayyana lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pokok pembicaraan ayat ini adalah kisah-kisah pertempuran dalam Islam yang dijadikan Allah sebagai bukti yang akan tekad dikenang oleh manusia. Di samping itu, sebagai penjelasan kepada kita bahwa setiap peperangan yang memperjuangkan keimanan membutuhkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan segala kenikmatan hidup di dunia. Peperangan dalam memperjuangkan keimanan ini menuntut seorang mukmin untuk berkorban segala harta kekayaan dan untuk mempersenjatai diri dan pasukan. Siapapun yang enggan untuk terjun ke medan perang, maka orang tersebut sudah pasti dipengaruhi oleh nafsu dunia. Apakah nafsu dunia itu? Inilah yang diturunkan Allah, yaitu keinginan-keinginan untuk memperoleh wanita, anak-anak, emas, perak, ya, kuda-kuda, sawah ladang, tanaman-tanaman yang cantik. Kata Allah, itulah kehidupan duniamu yang terkadang dapat membuat kamu menjadi terperdaya dan lupa kepada tujuan dari kehidupan. Kalau pada ayat ini, lupa dan menyurutkan niatmu untuk perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menutup ayat ini dengan apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Ingatlah bahwasanya di sisi Allah lah tempat kembali yang sangat baik, yaitu Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berperang di jalannya. Kenapa Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya? Keseluruhannya itu adalah kehidupan yang dunia, duniawi, karena tidak kekal. Misalnya saja seseorang yang senang kepada wanita, tentunya pada masa dia kuat, pada masa dia punya tenaga yang energik. Contohnya ketika dia sakit saja, dia tidak lagi punya hasrat misalnya nafsu kepada wanita. Nah, anak-anak jelas merupakan adalah keturunan kita. Ini adalah merupakan pemberian Allah. Banyak orang menikah beberapa tahun, kadang puluhan tahun, belum juga punya anak. Nah, kalau kita merasa terhibur dengan anak, yakinilah bahwasanya itu sementara, tidak selama-lamanya. Wal qanatirul muqantarah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Ini kita ketahui bahwasanya yang dicari tentunya akan kembali kepada Allah. Harta disebut harta karena dia berputar bagaikan sungai mengalir terus. Kalau kita menahan aliran harta tersebut, berarti kita akan zalim. hak orang fakir tidak akan kita tunaikan, untuk anak dan cucu tidak akan kita keluarkan, maka disebutlah kita kakek-kakek yang bakhil. Wal an'ami wal hars, ya, kuda, wal khailil musawwama, kuda yang cantik-cantik, sawah ladang, buah-buahan yang baik, ini adalah merupakan ya, penghias kehidupan. Semuanya ingin mendapatkan kendaraan yang cantik, mobil yang mewah kalau zaman modern sekarang ini. Tapi ingin itu adalah alat transportasi. Tidak akan selama-lamanya kita tinggal di dalam mobil. Paling-paling begitu dia sampai kepada tujuan, kita akan keluar dari mobil dan kita akan kembali masuk bila kita mau pergi lagi ke sana. Wal an'am wal hars, ya, ini merupakan kenikmatan bila orang memandang sebuah ladang yang sangat luas, dia akan merasa terhibur. Dipandangnya sawitnya penuh tandan-tandannya dengan buah yang sangat bagus dan bermutu, dia merasa senang. Bila dia dilaporkan ada pencurian terhadap sawitnya, dininja orang pada malam hari, dia merasa pening kepala. Dan kalau itu sering terjadi, stres pula dia. Itulah dunia. Ya. Semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunia, yang kata Rasulullah bersifat ad-dunya mahma tola fa ma'wahu ila zawal. Dunia ini meskipun panjang yang kamu miliki, maka ujung-ujungnya habis, ujung-ujungnya musnah. Katakanlah 100 tahun, 200 tahun. Itu kalau udah lama kali dia hidup. Atau harta itu bertahan sampai 200 tahun. Ujungnya akan hancur juga. Nah, maka kata Allah di tutup ayat ini dengan wallahu indahu husnul ma'ab. Eh wahai manusia, itu semuanya perhiasan yang enak dan cantik tadi, kehidupan yang enak tadi, jangan terpana kamu. Ingat bahwasanya Allah mempunyai kehidupan, menyediakan kehidupan yang lebih baik dan tempat yang lebih mulia untukmu. Artinya apa? Gunakan yang banin, qanatir, muqantara, zahab dan fiddah, khailul musawamah, wal an'am, wal hars. Gunakan itu untuk apa? Mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Yeah. Maka sungguh sangat cantik kehidupan orang mukmin bila dia mau menggunakan kehidupan dunia ini untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal dengan kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan yang ada. Demikian mungkin bisa kita berdiskusi dengan Ustaz Zainal yang hadir di studio kita. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat 14 dari surah Ali Imran ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina, dihiasi. Majhul, majhul, tidak diketahui siapa fa'ilnya, siapa pelakunya, siapa yang menghiasi manusia untuk cinta terhadap wanita, anak, emas, perak, kuda, kebun dan tanaman. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi menjawab ada dua. Allah Subhanahu wa taala mungkin menghiasi itu. Mungkin juga setan yang menghiasinya. Ketika itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya manusia wajar ketika dia sudah dewasa, dia pun mencari wanita untuk dinikahinya dengan cara yang halal. Berarti Allah mengilhamkannya untuk mencari seorang pengantin. Walaupun jodoh itu akhirnya Allah juga yang memberikan, tapi ada usaha. Habis itu memiliki anak, diarahkan, dididik anaknya. Allah juga yang mengajarkan kita sebagai manusia, naluri kebapaan pun turun ketika anak itu lahir. Naluri keibuan pun turun ketika anak itu lahir. Kadang-kadang tanpa harus diajari pun anak itu sendiri pun tahu di mana dia harus menyusui. Begitu juga ketika dia tambah besar anak, istri juga tambah banyak kebutuhan, sang suami pun diilhamkan Allah untuk mencari rezeki yang lebih banyak lagi. Ada simpanan sedikit yang akan digunakan di saat susah, simpanan emas atau perak. Anak sudah bertambah banyak, Allah juga mengilhamkan. Dulu mungkin bisa naik angkot, sekarang naik sepeda motor. Ketika anak tambah 5, sepeda motornya tak cukup, belilah mobil. Ketika itu diniatkan untuk menambah dekatnya diri kepada Allah, kenapa tidak? Berpahala. Berpahala. Karena itu masih dalam kategori wallahu indahu husnul ma'ab. semuanya itu diniatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Iya. Kalau ada mobil, mungkin kita bisa sholat Jumat sekarang di Masjid Agung, minggu depan di Masjid Raya. Iya. Ada tetangga yang sakit, mobil bisa digunakan. Ada harta, tetangga susah, bisa dibantu sedikit. Ada kebun yang banyak, tidak lupa mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Bisa juga zuyina itu dilakukan oleh setan. Sehingga manusia seakan-akan tujuan hidupnya hanya seks saja. Ganti satu perempuan, pindah ke perempuan lain. Perutnya. Tidak tahu, tidak bukan dunia ini, hanya tahunya wanita saja. Atau anak. Bagaimana anak ini sekolah setinggi-tingginya, cari duit baik halal ataupun haram. Karena apa? Karena dia ingin anaknya sukses tanpa melihat apakah jalannya benar atau salah. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mengetahui diridhoi Allah atau tidak. Nah, jadi di sini kembali lagi kepada dasar ayat yang kita kaji, zuyina bisa dilakukan oleh Allah dan itu positif, dan zuyina dihiasi bisa dilakukan oleh setan, itu menjadi negatif. Positif, karena Allah menginginkan dunia beserta isinya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Negatif, apabila dunia beserta isinya menjadi tujuan hidup yang singkat ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Subhanallah, sangat bagus sekali tambahan dan komentar Ustaz Zainal terhadap pembahasan ayat ini. Bagi kita pendengar, ini merupakan sebuah pilihan yang baik. Apakah yang menghiasi kita itu adalah Allah atau sebaliknya adalah syaitan. Dari sini juga kita harus bisa belajar. Sekarang kita ketuk pribadi kita masing-masing. Apakah kita pada saat ini mencintai harta lewat kacamata Allah, mencintai keluarga lewat kacamata Allah, atau sebaliknya na'udzubillah, melakukan kecintaan dan melakukan menyenangi hal-hal duniawi ini melalui bimbingan dan arahan syaitan. Kalau yang pertama, mudah-mudahan kita akan menjadi pengikut setia Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat yang kaya dan para salafus soleh yang tidak kurang hartanya. Tetapi bila kita mencontoh yang kedua, maka tidak jauh kita akan mendapatkan seperti siksaan yang didapat oleh Fir'aun, Qarun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, dan kaum-kaum yang di Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah sugesti bagi kita. Kita harus memotivasi diri agar yang kita cintai itu berdasarkan Allah. Motivasinya adalah untuk kebaikan Allah. Kebaikan kita di dunia berdasarkan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya ingin mencoba untuk menambahkan dengan sebuah hadis Rasulullah dalam sebuah percakapannya dengan sahabat. Atadruna manil kayyis? Apakah kalian tahu siapa yang cerdas itu, kata Rasulullah, di dunia ini? Maka sahabat menjawab, ya mungkin mereka yang menang, atau mungkin mereka yang sukses dalam kehidupan, bisnisnya ya, maju, dan ya gemerlapan lah begitu kira-kira. Kata Nabi, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mau menundukkan dirinya kepada Allah. Artinya apa? Dunia yang sedang dipegangkannya, dia tundukkan hanya untuk kebaikan dan mencari ridha Allah. Jadi dia yang menguasai dunia. Tidak, na'udzubillah, sebagian dari masyarakat kita malah terbalik. Dia yang dikuasai oleh dunianya. Artinya apa? Dia diatur oleh dunianya. Dia diatur oleh nafsunya. Dia diatur oleh anaknya. Dia diatur oleh istrinya. Dia diatur oleh tanaman-tanaman dan mobil-mobilnya. Seharusnya dia yang mengatur. Apa bedanya? Ya, bedanya tadi, kalau dia diatur oleh dunianya, berarti nafsu yang akan menjadi arahannya. Tapi kalau dia yang mengatur dunianya, berarti Allah yang menjadi pengarahnya. Nah, maka kita harus memahami kaum muslimin. Inilah yang membuat terkadang ya, banyak kita terperosok kepada jurang kehancuran. Membuat kita terperosok pada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan wa indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah kebaikan, tempat yang sangat baik, yaitu surganya. Tetapi sedikit kali kita yang mau memahami, dan sedikit sekali kita yang mau bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, benar sekali itu Ustaz Hanafi. Kalau saya tambahkan sedikit Ustaz Hanafi, ciri-ciri kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kita dihiasi Allah atau bukan. Katanya bagaimana? Apabila datang dua orang ke rumah kita, iya, satu minta sedekah, satu memberi parcel, iya, mana yang lebih kita senangi? Menarik. Kalau kita senang kepada orang yang memberi parcel, berarti kita masih dihiasi oleh setan. Tetapi kalau kita senang kepada orang yang meminta sedekah, berarti kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini memang butuh proses dan pembelajaran. Ya. Supaya kita lebih senang kepada hamba-hamba Allah yang mungkin lebih dari, mungkin lebih di bawah kita, dan untuk tidak kilau apa? Tidak silau melihat orang yang di atas kita. Ya. Tanda bahwa kita berada di hiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja penambah dari saya. Alhamdulillah, rasanya perbincangan kita walaupun selama 15 sampai 20 menit pada pagi ini telah membuat hati kita menjadi tenang, tenteram, jalan hidup kita kembali benar. Dan insyaallah kita akan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sebuah pedoman yang baik untuk kita cermati, kita fahami, dan kita jadikan sebagai panutan bagi diri kita. Mari kita amalkan ini dengan sebaik-baiknya, kita sikapi dengan penuh hikmah dan bijaksana. Semoga Allah menuntun mata hati kita untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya di permukaan bumi ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.